secinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah? Kehangatan dunia dipenuhi warna berseri bunga cinta. Kita yang terlena hingga musim berubah. Mentari menyapi menyalakan api cinta. Oh,